bareng Justin Bieber yang paling oke. Madonna, Jennifer, Beyonce yang paling seksi. Tapi bagiku Roma Irama dan Titi Puspa, mereka legendnya Indonesia. Kata orang Edin Murdi yang paling lucu, apalagi Mr. Bean yang paling kocak. Tapi bagiku Benyamin dan juga Jojon, mereka legendnya Indonesia. Siapakah artis-artis yang kamu sukai? Terserah, karena kau punya hak dan asasi. Semua artis-artis memang ku sukai, tetapi aku lebih suka di Indonesia. Semua cintai Indonesia, tidak hanya hiburannya, tapi produknya juga. Mencintai negeri Indonesia, itu yang membuatku lebih bangga. Indonesia, sekarang berdarah dimanapun anda berada. Mari kita cintai budaya Indonesia, cintai produk-produk Indonesia. Dan hari ini kita tunjuk tinggi budaya bangsa untuk memberi semangat bangsa Indonesia. Mari kita berkoyak bersama. Tapi bagiku Roma Irama dan Titi Puspa, mereka legendnya Indonesia. Marilah kita semua cintai Indonesia, tidak hanya hiburan. Merdeka, Bung!